Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat bertemu kembali antara satu dengan yang lainnya di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan ini. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul dan berjumpa dalam suasana yang amat sangat menyenangkan, suasana yang amat sangat membahagiakan hati kita. Suatu pertemuan yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan keridhaannya. Kita dapat berkumpul kembali antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita mudah-mudahan bisa semakin mempererat ukhuwah Islamiyah, demikian pula semakin mengokohkan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lainnya, diikat dengan kitabullah, diikat dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diikat dengan pemahaman salaful ummah, diikat dengan bimbingan ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita bersama-sama untuk mempelajari apa yang akan saya sampaikan di sini, setelah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia, kepada ikhwah yang telah ta'aruf membantu terlaksananya acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kemudahan, kelancaran. Demikian pula Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Na'barakallahu fikum. Supaya lebih enak lagi, tolong panitia kipasnya dinyalakan. Ini juga bisa dimakan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagaimana yang telah kita rencanakan, bahwasanya kita sempatkan ke teman kita, perjumpaan kita, untuk menambahkan ilmu, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala di pagi hari ini menjelang siang akan kita pelajari bersama suatu ilmu yang amat sangat agung, suatu ilmu yang amat sangat tinggi nilainya. Akan tetapi ilmu ini tampaknya sedikit masih kita pelajari. Tampaknya ilmu ini masih barakallahu fikum, masih terbilang sangat sedikit dibandingkan dengan haknya yang amat sangat tinggi, amat sangat agung. Yani ilmu kitabullah, ilmu tafsir Al-Quran. Nah, jadi insyaAllah di hari ini demikian pula untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya akan kita pelajari bersama insyaAllah tafsir Al-Quran Al-Azim sesuai dengan yang kita bisa untuk kita sampaikan dan juga fi mengatayasar mana. Nah, Assalamualaikum. Maka ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang ketika sampai giliran ana, insyaAllah kita tetapkan pelajaran yang akan kita pelajari bersama adalah tafsir Al-Quran. Nah, maka insyaAllah ta'ala antum yang punya kitabnya silakan membawa, ya, yang mana insyaAllah ta'ala akan saya bawakan di sini. Kitab yang akan kita baca adalah tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebuah hadis yang amat sangat masyhur yang tidak asing lagi bagi kita, khairukum man 'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, sehingga ini merupakan ilmu yang paling afdal. Ilmu kitabullah, ilmu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, firman, ucapan yang paling agung, yang paling mulia di atas seluruh ucapan makhluk-makhluknya ini. Maka tentunya ini amat sangat butuh kita untuk mempelajarinya. Amat sangat pantas kita untuk mengedepankannya. Yang sementara kita sekali lagi masih amat sangat kurang untuk mempelajari tafsir Al-Quran Al-Azim. Na'alaikum. Maka insyaAllah ta'ala untuk pertemuan-pertemuan yang selanjutnya akan kita baca sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kepada jalan yang lurus, mudah-mudahan Allah berikan barokah kepadanya. Dan insyaAllah ta'ala di hari ini akan kita mulai pembahasan kita daripada tafsir surat Al-Fatihah. Nah, tafsir surat Al-Fatihah sebagaimana ini merupakan surat yang insyaAllah ta'ala paling sering kita baca. Nah, maka amat sangat butuh kita untuk mempelajari apa makna-maknanya sehingga kita bisa terbantu untuk kemudian memahami lebih dalam, lebih luas akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbantu untuk bisa sholat lebih khusyuk lagi. Nah, insyaAllah ta'ala. Fa'ilallahu fikum. Surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang tergolong surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah yaitu yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Fa'ilallahu fikum. Dan juga kenapa surat Al-Fatihah dikatakan surat Al-Fatihah? Kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Kata para ulama di antara Syekh Muhammad Sayyid rahimahullah ta'ala, karena Al-Qur'anul Karim dimulai dengan surat Al-Fatihah, ya. Sebagaimana namanya Al-Fatihah, pembuka, ya. Nambah seperti itu. Jadi juga saya nasihatkan juga mumpung ingat, ya. Nah, yang tidak punya buku ataupun juga tidak punya kitab, kedepannya dicatat. Barulah fikir. Qayyibul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan catatan. Ya. Kalau misalnya antum seperti Imam Bukhari, tidak apa-apa. Ya. Kalau antum seperti Imam Bukhari, tidak apa-apa. Imam Bukhari bagaimana sirahnya? Ketika beliau belajar hadis luar biasa dengan syekhnya, salah satu majlis yang beliau hadiri, beliau disuruh, diminta untuk mencatat hadis yang disampaikan kepada beliau kepada para tulab pada waktu itu. Beliau sebagai tulab, sebagai talibul ilm. Ayo catat. Tapi beliau tidak mau nyatat. Sampai banyak sudah hadis yang disampaikan syekhnya dengan sanadnya, tidak seperti kita, ya kan? Kalau kita hadis rasul mutabakun alaih, sahih Bukhari, sahih Muslim, mereka tidak. Yang namanya membaca hadis adalah qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, dan seterusnya, ya, dengan sanadnya. Barulah itu selesai pelajaran, rupanya dites Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, dites, ya, dari awal sampai akhir yang disampaikan syekhnya bisa beliau sebutkan semuanya, bahkan ngalah-ngalahi saudara-saudaranya yang lain yang nyatat, ya. Langsung tercatat di hatinya sudah, ya. Luar biasa. Allah dikunci, luar biasa, luar kunci. Kalau di sini ada yang seperti yang belum tadi, lah. Nanti insya Allah kita bertemu, akan datang, akan saya tanyai, ya. Akan saya tanyai supaya terikat, terjaga ilmu kita ini, ya. Tidak hilang begitu saja, berjam-jam, duduk, ditanya apa tadi yang permasalahan sudah disampaikan sama Ustaz dulu itu, tapi apa ya? Nah, sudah lupa. Nah, tayyibarullah fikum, harapannya ilmu tersebut tetap terjaga, ya. Barulah fikum, jadi yang pertama, ya, faedah tadi apa ya, kawan? Surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah, ya, yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian faedah yang kedua, kenapa Al-Fatihah disebut dengan surat Al-Fatihah? Dikarenakan Al-Qur'anul Karim, ya, diawali dengannya. Sebagaimana namanya Al-Fatihah, pembuka, ya. Demikianlah Al-Qur'anul Karim dibuka, diawali, dimulai dengan surat Al-Fatihah. Tadi dan juga ada yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah ini merupakan surat barakallahu fikum, awal surat yang diturunkan secara lengkap, ya. Awal surat yang pertama kali, ya, kan banyak surat dalam Al-Quran, surat ini, surat itu, surat ini, surat itu, yang diturunkan secara lengkap pertama kali adalah surat Al-Fatihah, ya. Ada di antara para ulama yang mengatakan demikian. Baik. Nabarullah fikum, kandungan daripada surat Al-Fatihah, faedah yang keempat. Sudah empat ini faedahnya, ya. Nah, faedah yang keempat, barakallahu fikum, kandungan surat Al-Fatihah. Di dalamnya terkandung kumpulan makna-makna Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Fatihah ini terdapat di samanya kumpulan kandungan daripada Al-Qur'an Karim. Insyaallah. Terkumpul di sana daripada kandungan Al-Qur'an Karim itu terdapat surat dalam surat Al-Fatihah. Ya. Seperti apa? Masalah tauhid, ya. Masalah tauhid dan berbagai macam hukum. Yang kedua, hukum-hukum, ya. Dan yang ketiga, al-jaza, pembalasan, hari pembalasan, ya. Nah, hari pembalasan yang ini bagian daripada iman kepada hari akhir, perkara keimanan, ya. Baik, dan yang keempat terkait dengan masalah jalannya manusia, jalan kehidupan manusia, ya. Nah, akan kita pelajari nanti ada jalannya manusia yang lurus yang mana, dan juga ada jalannya orang yang ekstrem kanan ekstrem kiri, ya, menyimpang ke kanan dan juga menyimpang ke kiri, perjalanan kehidupan manusia, ya. Dan yang lain-lainnya dari berbagai macam faedah yang terdapat dalam Al-Fatihah. Hasil dalam Al-Fatihah tersebut terdapat kandungan daripada isi Al-Quranul Karim. Oleh karena itu disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ini faedah yang kelima. Ya. Faedah yang kelima. Sering kita dengarkan, ya kan? Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau juga Ummul Kitab. Nah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya kan? Itu diantaranya dengan Al-Fatihah. Barulah fikum demikian dua kata panjang disebutkan di sana tentang Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kenapa dinamakan demikian? Kenapa demikian? Ya. Tadi karena kandungannya semua yang terdapat dalam Al-Quran itu merujuk kembali kepada Al-Fatihah. Ya. Nah, semua permasalahan dalam Al-Quran itu intinya kembali kepada Al-Fatihah. Ya. Sehingga segala sesuatu yang dikembalikan yang mana ini sebagai sumbernya itu sebagai al-marja' atau dikatakan sebagai ibu, kan begitu? Ya, Ummul Kitab, Ummul Quran adalah apa? Induknya Quran, induknya kitab. Sebagaimana manusia, induknya dari kaum wanita, kan begitu, dari wanita. Barulah itu. Kalau itu seperti itu, ya. Dikatakan Ummul Quran karena segala isi kandungan Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ya. Barulah itu. Dan juga Al-Quran memiliki berbagai macam keistimewaan, maksudnya Al-Fatihah. Ya. Nah, ini faedah yang berikutnya. Faedah yang kesekian kali yang keenam mungkin, poin yang keenam. Ya. Keistimewaan Al-Fatihah itu sangat banyak. Ya. Di antaranya. Ya. Di antaranya Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Ya. Ini keistimewaan yang pertama. Al-Fatihah yang merupakan rukun daripada sholat. Yang mana seorang ketika tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya tidak sah sholatnya. Ya. Yang mana sholat ini merupakan rukun Islam keberapa? Rukun Islam kedua. Ya. Yang mana ini merupakan perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala awal pertama kali pertanyaan dari kiamat kelak. Ya. Nah. Jadi ini diantara keutamaan Al-Fatihah, salah satu rukun sholat yang mana seorang musalli, orang yang sholat, tatkala tidak membaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya alias batal. Ya. Oh, ini keutamaan yang pertama atau keistimewaannya yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah adalah ruqyah. Al-Fatihah adalah surat ruqyah yang bisa digunakan untuk meruqyah. Ya. Nah, surat yang amat sangat manjur yang bisa digunakan untuk meruqyah orang yang sakit, ya. Nah, barulah fikum dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui riwayatnya dari para sahabat, ya, mereka membacakan Al-Fatihah kepada orang sakit kemudian Allah berikan kesembuhan. Ya. Allah berikan kesembuhan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatan mereka ini dengan sabdanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Apa yang kau ketahui bahwasanya Al-Fatihah adalah ruqyah? Artinya di sini suatu bentuk pembenaran bahwasanya Al-Fatihah adalah bisa digunakan untuk meruqyah, surat yang bisa digunakan untuk meruqyah. Nah. Ini di antara keutamaannya, ya. Walaupun di sana masih amat banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Dan kemudian ini faedah yang berikutnya. Dan banyak daripada manusia kaum muslimin, barulah fikum, berbuat bid'ah dengan surat Al-Fatihah ini. Kebid'ahan-kebid'ahan dalam surat Al-Fatihah. Subhanallah, banyak daripada kaum muslimin yang terjatuh dalam kebid'ahan dalam perkara Al-Fatihah. Barulah fikum. Misalnya, ya, misalnya kebidahan yang pertama terkait dengan surat Al-Fatihah, sebagian mereka mengakhiri doa mereka dengan Al-Fatihah, ya. Mengakhiri doa dengan Al-Fatihah. Ya, enggak, ya. Itu suatu kebidahan. Selesai berdoa, masya Allah, sholat lima waktu, ya, zikir berjamaah, kemudian tambah lagi berdoa berjamaah sama-sama angkat tangan kemudian diaminkan, ya. Nah itu merupakan perkara kebidahan. Ya. Tambah lagi kebidahan dan tambah lagi kebidahan yang ketiga adalah yaitu dengan baca surat Al-Fatihah. Diakhiri doanya dengan baca Al-Fatihah. Begitu. Ya. Al-Fatihah. Subhanallah. Ketika sudah baik, berdoa. Sebagaimana banyak yang kita saksikan. Ya. Nampak berhati-hati. Ataupun juga. Ya. Ataupun juga, ini yang kedua. Kebedaan yang kedua terkait dengan masalah surat Al-Fatihah. Sebagian mereka memulai khutbah-khutbahnya dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Sebagian mereka, sebagian manusia mengawali khutbahnya atau ceramahnya atau pertemuannya ataupun juga berbagai macam acara senantiasa diawali dengan apa? Membaca Al-Fatihah. Ya. Taibarulmatiqun. Ini juga merupakan kebedaan. Perkara kebedaan. Dalam berbagai macam pertemuan, berbagai macam bentuk peringatan, membaca Al-Fatihah sama-sama, ya, untuk mengawali pertemuan mereka. Ini kebidahan yang kedua, ya. Baik. Walhasil banyak lagi berbagai macam kebidahan, ya, terkait dengan masalah surat Al-Fatihah, ya. Nahdlatul ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsir Juz 'Amma ketika beliau menafsirkan surat Al-Fatihah, ya. Faedah-faedah yang saya sebutkan tadi marjahnya atau marajih sumbernya, ya, bisa antum lihat, ya, dalam kitab tafsir Juz 'Amma, ya. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin di awal penafsiran surat Al-Fatihah disantum buka di sana. Barakallahu fiik. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Masih lama. Ya. Nah, tenang aja, masih lama insyaallah taala. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan faedah yang banyak. Barakallahu fiik. Kita masuk pada penafsiran ayat demi ayat daripada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رحمه الله تعالى أبدأ بكل اسم لله تعالى إذا لم تفسير لربنا بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada para ulama, ya, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan bagian daripada surat, bagian daripada surat, ya. Nah, sehingga apakah Bismillahirrahmanirrahim ini terpisah, ya, daripada surat Al-Fatihah misalnya, apakah juga terpisah daripada surat Al-Baqarah misalnya? Apakah terpisah bagian lain daripada Ali Imran, Al-Ma'idah dan yang lain-lainnya? Kata para ulama, tidak terpisah. Itu bagian daripada surat tersebut. Ya. Awal daripada surat. Ya. Awal daripada surat. Barulah itu. Nah. Ini terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Awal daripada surat. Terkait dengan bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim, ya, ketika mau membaca Al-Fatihah, ya, mau membaca berbagai macam surat yang lain dalam Al-Quran, atau juga mengawali berbagai macam aktivitas kita, makna daripada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, ya, yang terjemahannya sering kita sebutkan apa, ikhwan? Dengan menyebut nama Allah. Abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala. Aku memulai dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang terkandung dalam bism bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Secara zahir di sini nama Allah mufrad atau jamak? Mufrad kan begitu, tunggal, ya kan? Nah, dengan menyebut nama Allah, seakan-akan di sini cuma sekedar dengan menyebut nama Allah, yaitu Allah jalalah, Allah itu saja. Padahal kandungan maknanya tidak demikian. Lebih daripada itu, terkandung sebenarnya penyebutan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita membaca bismillah, mau makan, bismillah, mau baca bismillah dan seterusnya, itu maknanya ya, aku memulai dengan menyebut seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah saja. Insyaallah. Bukan hanya Allah saja, namun seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan, terkandung dalam lafaz bismillah. Baik. Kenapa demikian? Apa landasannya? Apa dasarnya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, li'anna lafza ismin mufradun mudhafun. Karena lafaz ism ya, bismi ini jar wal majrur kan begitu. Harful jar berupa bi, tambah lagi apa? Ism. Ism artinya apa? Nama. Di sini bentuknya mufrad atau jamak? Mufrad atau jamak? Isim. Mufrad, ya kan? Mufrad di sini bukan jamak. Kalau jamak apa jamaknya? Asma, nama-nama, kan begitu. Di sini disebutkan kata tunggal isim, nama, dengan menyebut nama Allah. Maka suatu kalimat yang diidhofahkan, maka ini memiliki faedah jamak. Paham ya? Barakallahu fikum. Lianna lafaz ismin mufradun mudhafun, karena lafaz ism dalam bismi ya, ini adalah barwatikum lafaz yang mufrad yang diidhofahkan, disandarkan pada apa? Lafzul jalalah Allah ya. Disandarkan pada lafzul jalalah Allah, disandarkan dengan nama Allah begitu ya. Maka demikian ini apa faedahnya? Fayarummu jami'al asma'i, maka menyeluruh pada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu faedahnya ya. Maka menyeluruh kandungan maknanya pada seluruh nama-nama Allah tabaraka wa taala al-husna, yang amat sangat baik, yang amat sangat indah ya. Nah, yang sampai pada puncak keindahannya ya. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, kandungan makna daripada bismillah adalah dengan menyebut seluruh nama-nama Allah yang indah. Dari mana kita dapatkan tafsir ini? Dari apa? Dari lafaz ism al-mudhaf yang diidhofahkan. Ketika ism mufrad diidhofahkan, jadi apa? Menjadi umum ya, menyeluruh pada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas ya. Tidak dibatasi dengan hitungan 99 nama, tidak sama sekali. Nama Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita tidak tahu. Kita tahu dalam beberapa lafaz-lafaz yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an atau juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya Allah yang Maha mengetahuinya. Baik. Adapun lafaz jalalah Allah, apa maknanya? Kita sebut Allah, Allah, Allah, Allah. Ketika jatuh ya Allah, ketika jatuh ya Allah misalnya, kaget ya Allah misalnya. Barulah itu ketika sujud ya Allah misalnya. Ya. Apa makna Allah ini? Apa makna Allah sebenarnya? Ay al-ma'luhu al-ma'bud. Wa al-ma'luhu al-ma'bud, itu makna daripada lafz jalalah Allah, yang dituhankan, yang disembah, yang diibadahi. Yang diibadahi dari sembah. Itu kandungan makna la ilaha illallah, kandungan makna apa? Allah. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga berarti inilah makna tauhid tadi, kandungan makna tauhid ya, hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Karena Allah hanya sebatas pada namanya saja itu sudah menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah. Cukup dari sisi namanya saja ya. Sebagai dalil yang sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat, satu-satunya zat yang berhak disembah dengan berbagai macam bentuk peribadatan. Ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. المتعرض لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية. Nah, yang berhak, yang pantas untuk diesakan, ditunggalkan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Nah, barulah itu dikarenakan berbagai macam sifat yang ada padanya daripada sifat-sifat al-uluhiyah, ya. Daripada sifat-sifat al-uluhiyah. Nah, sifat-sifat keilahian. Karena tergantung pada lafaz Allah ini, bisa melafaz-lafaz atau sifat-sifat keilahian bahwasanya Allah al-mahlu wa al-ma'bud, ya, yang berhak diibadah, yang berhak disembah. Nah, barakallahu fikum, ini terkait dengan makna secara ringkas lafaz dalalah Allah, ya. Lafaz dalalah Allah, walaupun di sana kalau kita belajar akidah misalnya, kita dapatkan di sana pembahasan yang cukup panjang dan luas, ya. Walaupun cuma sekedar lafaz yang ya ini sederhana, Allah, ya, diambil dari apa, diambil dari apa, apa maknanya dan seterusnya. Baik. Namun di sini secara ringkas, ya, Anda sampaikan. Kemudian yang berikutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa tafsirnya, apa maknanya? Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, ismani barulatibun dua nama, ya. Jadi Ar-Rahman nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim dan juga nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, dua nama dalani ala annahu ta'ala dzul rahmatil wasi'ah, yang menunjukkan bahwasanya Allah taala memiliki rahmat yang amat sangat luas. Dari kedua lafaz ini, dari kedua nama Allah Subhanahu wa taala ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, barakallahu fikum, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat, ya, yang amat sangat luas, ya. Yang sering diartikan bagaimana kan, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Barakallahu fikum. Namun terkumpul pada satu makna yang sama, Ar-Rahman Ar-Rahim terkumpul pada satu makna yang sama, yaitu Dzurrahmatul Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang amat sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala amat sangat luas, ya. Nah, ya ibadallazina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna rahmati wasi'at kulli shay'in. Sama aja lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah sebagai manusia, masya Allah, Allah berikan hidayah, ya, berupa kesadaran bahwasanya dia itu banyak dosanya. Ya. Nah, karena sehari-harinya bergelimang dengan berbagai macam dosa maksiat, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari, setiap waktu, setiap saat jatuh pada perbuatan dosa. Allah musta'an. Sehingga dia merasa dosa sudah sangat banyak sudah, ya. Sudah bertumbuh, sudah tak terhitung lagi sudah. Dia merasa sudah dosanya sangat besar, yang seakan-akan dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya lagi sudah. Dosaku sudah amat banyak, amat sangat besar, apa Allah masih mengampuni itu lagi? Apakah Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa-dosaku? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang amat sangat luas, ya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki, akan Allah ampuni dia. Ketika hamba tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terpenuhi persyaratannya, ya. Benar-benar bertaubat dia, maka Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Allah maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Jangan putus asa, jangan putus asa barulah itu. Dengan berbagai macam amal soleh, maka amal soleh tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin ada di antara kita, mungkin banyak juga, usaha ini mentok, gagal terus. Mungkin jalannya seret, ya. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, nggak masuk ini, ya. Barulah itu jangan putus asa dari barang rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tatamannu min rahmatillah, jangan putus asa dari barang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatil wadat kulla syait, dunia rahmat ini amat sangat luas, meliputi segala sesuatu. Allah ar-Razzaq, Allah maha memberikan rezeki, Allah maha memberikan rezeki, hanya saja kita yang kurang yakin. Mungkin itu jawabannya. Hanya saja kita yang kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak bersandar pada urusan materi duniawiyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menahan-menahan dan menahan. Barakallahu'alaikum. Maka dalam berbagai macam hal, ya, kita ingat hendaknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya amat sangat luas. Rahmatul wasi'atul 'azimah, yang amat sangat agung rahmatnya. Amat sangat luas, amat sangat agung rahmat Allah Subhanahu wa taala, allazi waz'a kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu, barakallahu fikum. Makhluk hidup demikian pula benda-benda yang mati. Barakallahu fikum, kalau dalam kategori ilmu pengetahuan alam misalnya, ya, atau sebatas yang saya ketahui misalnya pohon, kan termasuk benda mati mungkin ya. Barakallahu fikum, ataupun juga hal yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, wasi' kulli syai', meliputi segala sesuatu yang hidup, yang demikian segala-galanya. Ya. Nah. Wa 'ala kulli hayyin, dan juga menyeluruh pada seluruh yang hidup. Menyeluruh pada seluruh yang hidup, yang namanya hidup. Ya. Nah, entah itu yang mukmin ataupun juga yang kafir, ya. Yang muslim ataupun juga yang musyrik, ya. Yang taat ataupun juga yang maksiat. Ya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmat-Nya. Barakallahu fikum. Wa qadaraha lil muttaqin wal muttabi'in lil anbiya'i wa rusulihi. Karena Allah tetapkan rahmat-Nya tersebut secara khusus kepada hamba-hamba-Nya yang bertakwa, yang mengikuti para nabi dan para rasul. Ya. Khusus bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Pengikut para nabi, pengikut para rasul ini mendapat rahmat yang lebih khusus daripada yang lainnya. Fahaulai lahum ar-rahmatul mutlaqah. Fahaulai lahum ar-rahmatul mutlaqah. Maka mereka-mereka ini mendapatkan rahmat yang mutlak. Nah, bukan hanya rahmat dari sisi lahirnya saja. Bukan rahmat dari sisi yang bisa kita lihat, yang nampak saja, zahiriyah, ya. Nah, kesehatan, makan, minum, dan yang lain-lainnya, menghirup udara segar. Bukan hanya saja, namun ar-rahmatul imaniyah, rahmat yang terkait dengan masalah keimanan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan mengikat tauhid, bisa melaksanakan ibadah, ikhlas, dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedua perkara ini, kenikmatan ar-rahman duniawiyah ataupun juga diniyah, ini Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Lahir. Adapun yang tidak bertakwa, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang maksiat, mereka mendapat rahmat dari siapa? Tidak mutlak, terbatas. Hanya saja terkait dengan makan minum, dunia, harta. Ya. Ada mereka terkait dengan masalah keimanan, ketakwaan, amal soleh, ibadah, tidak dapat. Ya. Sehingga adanya lebih daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Masyaallah, ya. Nah, namun demikian, inna rahmatakum 'indallahi astaghfirun. Sebenarnya yang paling mulia di antara kalian di Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wa man 'adahum falahum nasibun minha. Wa man 'adahum falahum nasibun minha. Adapun selain mereka, selain orang-orang bertakwa, ya, itu hanya dapat sebagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian saja, ya. Terkait dengan rahmat nikmat lahiriah saja, ya. Makan, bisa minum, bisa dapat rezeki, dapat uang, ya. Nikmat-nikmat duniawi saja. Nasibun minha, sebagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia, di akhiratnya tidak dapat. Di akhirat tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk orang-orang kafir, demikian pula orang-orang musyrik. Ada pun hamba-hamba yang beriman, bertakwa, dunia dan akhirat dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya dapat di dunia, di akhirat dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan, maghfirah, demikian pula karunia kenikmatan Jannatul Na'im, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sedikit lagi nih, Pak. Sudah capek? Belum. Belum, alhamdulillah. Insyaallah beres semangat ya. Nah. Tapi kayaknya sudah ada pegel. Punggungnya sudah geser sana geser sini. Goyang sana goyang sini. Nah. Nah. Sudah mulai bersabar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya untuk orang-orang sabar tanpa tanpa hisab. Sabar. Sabar sejenak saat ya. Mungkin kita kerja. Nah, sibuk di luar sana, kita tempatkan untuk belajar taklim, bertemu dengan kawan-kawan dengan saudara-saudara kita. Makjur. Insyaallah kan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesibukan kita. Kalau kita pandangannya hanya materi saja, wah, sudah berapa jam ini? Kalau kita kerja itu sudah dapat limpul ini. Nah, ini kita enggak dapat apa-apa ini. Aduh, rugi. Lah, ya. Justru itu yang rugi, yang dunia terus itu yang rugi. Enggak dapat apa? Rahmat al-mutlaqah. Enggak dapat rahmat apa namanya? Akhirat, ajr, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Baik. Kalau rahimahum kan sedikit lagi pas penutupan daripada ini bismillahirrahmanirrahim. Faedah dan matanat azimah. Wa alam anna min al-qawa'id al-muttafaq 'alayha baina salafil ummati wa immatiha al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Ketahuilah bahwasanya di antara kaidah-kaidah artinya apa? Prinsip-prinsip ini. Ya. Na'barullahu fikum yang telah disepakati atasnya. Prinsip-prinsip yang telah disepakati pada prinsip-prinsip tersebut. Kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh siapa? Baina salafi al-umma wa imamiha. Salaf umat ini, pendahulu umat ini, demikian pula imam-imamnya. Pimpinan-pimpinan dari kaum muslimin, a'immatul muslimin. A'immatul huda wa rasyidina muttaqin. Ya. Suatu kaidah yang telah disepakati. Na'barakallahu fikum. Dari sini ya kawan, bisa diambil faedah. Apa itu? Suatu kaidah, prinsip, prinsip Islam, prinsip ahli sunnah wal jamaah, yang mana itu kemudian diselisih, tidak diambil, ya. Ada yang menyelisih dalam masalah kaidah ini, maka orang tersebut nah, dalam keadaan bahaya, keluar daripada jalan yang lurus, keluar daripada jalannya ahli sunnah wal jamaah. Ketika dia menyimpang daripada prinsip yang telah disepakati oleh para a'immatus salaf wa salafahadzul ummah. Ya. Ada suku ijah, prinsip ya, yang telah disepakati kemudian ada yang diselisihi. Ya. Nah, barulah itu, maka ini termasuk orang yang keluar. Bisa keluar dari jalannya ahli sunnah wal jamaah. Kecuali ketika prinsip-prinsip tersebut masih diperselisihkan. Ya. Itu beda lagi permasalahannya. Dalam masalah ini, apa prinsip telah disepakati tersebut? Al-iman bi asma'illahi wa sifatih, yaitu beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ayah, suatu akidah, kaidah, prinsip dalam masalah ini, dalam akidah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka mengimaninya, mengimani adanya nama-nama Allah yang amat sangat indah, yang maha indah, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat tinggi, diimaninya, ya. Dengan perincian-perincian kita pelajari bersama. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini faedah dalam masalah ini. Maka dan juga yang disepakati juga prinsip dalam masalah ini adalah barulahikum wa akan sifat dan hukum-hukum sifat. Ya. Beriman terhadap yang pertama nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Dan yang kedua beriman terhadap hukum-hukum sifat-sifat Allah. Hukum-hukum sifat-sifat Allah, ya, ini yang kedua, ya. Nah, maksudnya bagaimana? Contohnya, qala rahimahullahu ta'ala fa yu'minuna madzala bi annahu rahmanur rahim. Maka mereka a'immatus salaf wa salafu hadzihi ummah, mereka mengimani meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman, demikian pula sifat Rahim. Ya. Zul Rahmatul Wasi'ah, demikian sifat yang Rahman yang amat sangat luas. Baik. Nah, barakallahu fikum. Zul Rahmatul Ladzi ittasafa biha al-muta'alliqatu bil marhum. Jadi yang pertama, penerapan daripada kaidah prinsip ini bahwasanya mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini yang pertama, penerapan daripada kaidah tadi. Dan juga dari sini ya, barakallahu fikum, penerapan daripada kaidah tadi yang kedua, bahwasanya Allah memiliki sifat Rahman, Rahim. Ya. Nah, ini yang kedua ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman dan Rahim. Baik, barakallahu fikum. Kemudian apa hukumnya? Apa kandungan daripada sifat Rahman dan Rahim tadi? Apa? Ya. Kandungannya, asalnya, demikianlah dampaknya itu apa? Barakallahu fikum, kata beliau, al-muta'alliqatu bil marhum. Al-muta'alliqatu bil marhum. Yang mana sifat tersebut, ini hukumnya, bentuk penerapan daripada hukum sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan yaitu yang dirahmati. Berkaitan dengan objeknya, manusianya atau makhluknya yang dirahmati, ya. Nah. Rahmat Allah, Rahman, demikianlah Rahim, itu berkaitan dengan makhluknya. Begitu ya. Berkaitan dengan makhluknya, bagaimana sih penerapan bentuk pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ini tergantung pada marhumnya, tergantung yang diberikan rahmat, tergantung pada makhluknya. Paham ya? Sejauh mana pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada manusianya. Itu secara singkat ya. Maka contohnya, sami'u kulluha asalun min athari rahmatihi. Sami'u kulluha. Maka berbagai macam kenikmatan. Berbagai macam kenikmatan ini yang kita rasakan. Apa juga yang kita tidak kita rasakan, ya kan? Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sadari, yang tidak kita rasakan ini. Insyaallah. Barakallahu fikum. Kaidahnya berbagai macam kenikmatan untuk semuanya, ini merupakan asal, merupakan dampak ya, perwujudan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tadi dikatakan bahwa Allah memiliki sifat Rahman, kan begitu. Memiliki sifat penyayang, murah kepada hamba-hambanya ini. Barakallahu fikum. Maka bentuk perwujudan daripada rahmatnya apa? Pemberian nikmat. Ya, pemberian berbagai macam kenikmatan yang bisa kita rasakan ini. Ya, kesehatan, bisa tidur dengan nyaman, ya, bisa merasakan nikmatnya makanan, demikian juga minuman. Masya Allah. Ya, kenikmatan duniawi, demikian juga nikmat thalabul ilmi. Ya. Nikmat ngaji, senang walaupun capek, masya Allah masih tetap semangat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik min Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh datang pun juga demikian semangat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk nikmat ini merupakan bentuk perwujudan rahmat Allah kepada almarhum, kepada yang diberikan rahmat itu kepada hamba-hambanya. Sedepan minyakwan, inilah bentuk penerapan daripada asar atau juga ahkam sifatillah, hukum-hukum sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la fi sa'iril asma'i, demikian pula pada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi yang lain, yaqulu bil ilm, yaqulu bil alim, dikatakan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama al-alim. Ya. Di antara nama Allah apa? Al-alim. Baik, ini yang pertama kita imani bahwasanya Allah memiliki nama apa? Al-alim. Dan juga perkara kedua yang kita imani apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dzu ilmin. Yang memiliki ilmu. Allah memiliki ilmu yang amat sangat luas, maha mengetahui yang sudah terjadi atau juga yang akan terjadi, yang hadir yang kita saksikan juga atau juga yang gaib yang tidak bisa kita saksikan. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu dan lebih. Baik. Innahu alimun dzu ilmin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang memiliki ilmu, ya, memiliki pengetahuan. Ya'lamu bihi kulla syai'in, dengannya, dengan pengetahuan tersebut Allah mengetahui segala sesuatu. tanpa terkecuali. Yang akan datang, berbagai macam kerugian akan datang, itu Allah ketahui semuanya tanpa terkecuali, semuanya. Nah, ini kandungan daripada apa? Hukum daripada sifat ilmu tadi. Nah, dan juga qadir misalnya, qadir. Ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala kan Al-Qadir, ya. Nah, maka di sana terkandung sifat Allah qadir, bahwasanya Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak, ya. Nah, sehingga hukum daripada sifat qadir tadi adalah bahwa hukum dzul qadrin yaqdiru ala kulli syai' ala kulli syai'in. Yang memiliki qadar, yang memiliki kemampuan, memiliki kehendak, ya. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada segala sesuatu. Ini hukumnya, ya. Hukum asal daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Barulah hukum. Bisa dipahami ya, kawan? Ya. Nah, alhamdulillah seperti Ustaz Muhammad beliau memiliki kitab yang amat sangat berharga, berfaedah, di antaranya Aqidah Wasithiyah dengan syarah beliau. Barulah hukum demikian bila Wa'idul Muslah misalnya, ini berbeda tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian bila nama-namanya. Di sana beliau terangkan di sana tentang kandungan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Asmaul Husna, masyaallah. Rahasia Asmaul Husna, namun dalam pandangan siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rahasia Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tindakan Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi as-salafi hadzal ummah. Bukan rahasia Asmaul Husna dalam tindakan sufisme atau sufiyah, ya. Kalau mereka lain lagi memahami Asmaul Husna, ya, ini nama Allah Subhanahu wa taala menjadi keutamaan untuk apa? Supaya kebal, supaya gampang rezekinya, supaya dijauhkan daripada bala dan yang lain-lainnya. Dengan baca apa? Al-Fattah misalnya, yang Fattah, yang Fattah, yang Fattah, yang Fattah sampai 1000 kali misalnya tiap pagi sore, ya. Nah, ya demikian penerapan dari Al-Asmaul Husna wa sifatul ulia, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak untuk hal yang demikian, ya. Nah, barulah cukup untuk kita imani kandungan maknanya dan kemudian kita amalkan konsekuensi daripada kandungan makna tersebut. Allah Alim Maha mengetahui, berarti kita harus yang senantiasa menjaga diri kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keadaan kita. Barulah cukup. Ini dulu insyaallah, ya. Nah, ini masih ada lagi topik yang kedua, ya. Masyaallah. Baik, barulah cukup. Supaya tidak tegang, istirahat saja dulu. Ya, supaya tidak tegang, istirahat dulu 10 menit. Nah, kalau maraton ini bahaya. Kita kan tidak maraton ini. Tidak, ya, maraton juga tidak untuk perang juga. Nah, di santai bertemu dengan yang lain-lainnya. Ya. Silakan kalau ada minuman, ada kue, ada mie atau apa. Nah, tepat dulu. Ya. 10 menit insyaAllah kita istirahat. Barulah mungkin nanti insyaAllah dilanjutkan oleh Ustaz Abu Ahmad Sabiullah Allah Ta'ala. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك